Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anam bisahibil maqamil a'la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nalqa biha rabbana yawma sarair tubla. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma salli wa sallim abarik wa karim ala abdika al-mujtaba wa habibika al-muntaqa sayyid ahli al-ardi wa sayyid ahli al-sama sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wal anbiya والعارفين والأولياء وعلى آله وأصحابه أرباب الصدق والتقى والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء أما بعد الحمد لله atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala setiap detik setiap nafas kita yang keluar dari paru-paru ini dan setiap udara yang kita hirup tak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas dari nikmat Allah Jalla Jalaluh. Di antara nikmat kita kumpul di malam Senin ini dan mendengarkan ini mendengarkan yang disampaikan di sini berupa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan mulia yang beliau ucapkan sewaktu beliau hidup sampai kepada kita seperti beliau mengucapkannya di saat beliau hidup di zaman itu. Seakan-akan Allah Ta'ala menginginkan bahwa Rasulnya terus hidup di antara umatnya dengan peninggalan-peninggalan yang beliau tinggalkan untuk umat berupa hadis-hadis Rasul, berupa hadis-hadis beliau. Dan kita sudah sampai di malam Senin yang lalu pada hadis yang ke-20 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah Sayyidina Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idha lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Rasul dalam hadis termasuk yang didapatkan oleh manusia ini dari ucapan kenabian yang pertama yaitu idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak malu maka kerjakan apa yang kau inginkan. Melanjutkan pembahasan tentang hadis ini, sebagiannya telah kita bicarakan tentang hadis ini. Disebutkan di dalam syarahnya bahwa malu itu ya di sini dijelaskan tentang sifat yang mulia yang terpuji yaitu sifat malu. Apa itu malu? Sifat malu khuluqun yab'adzu ala tarqil qabih wa fi'lil malih, akhlak yang menimbulkan atau membangkitkan seseorang untuk meninggalkan yang buruk dan mengerjakan yang bagus. Itu namanya sifat malu menurut definisi agama kita ini. Kalau kita punya akhlak, dengan akhlak itu kita jadi ninggalin yang enggak bagus dan kita kerjakan yang bagus-bagus. Itu namanya sifat malu. Oleh sebab itu di dalam hadis Rasul katakan al-haya'u khairun kulluhu, sifat malu itu baik seluruhnya. Di dalam hadis lain Rasul juga katakan wal-haya'u la ya'ti illa bi khair, sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Orang kalau punya sifat malu dia akan selalu mengerjakan yang baik. Hal-hal yang tidak terpuji akan ditinggalkannya karena malu. Tapi hakikat malu itu diterangkan oleh Rasul di dalam sebuah hadis di mana beliau bertanya kepada para sahabatnya. Ketika beliau berkata kepada mereka, "Istahyu minallah haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Rasul ulang itu sekali, dua kali, tiga kali diulang-ulang oleh Nabi. "Istahyu minallah haqqal haya." Malulah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya malu. Lalu para sahabatnya berkata, "Inna lanastahiyya Nabiyallah, alhamdulillah, sungguh kami ini malu wahai Nabiyallah, alhamdulillah. Alhamdulillah kami punya sifat malu." Kata Rasul, "Bukan begitu yang aku maksudkan. Laisa dzalik, bukan begitu yang aku maksudkan. Walakinnal istihya minallah haqqal haya." Tapi malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya adalah yang beliau jelaskan di sini. Di mana seorang jika sifat malu benar kepada Allah, dia akan mempunyai hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, antah fadhar ra'sa wa ma wa'a. Engkau jaga kepalamu dan yang sekitarnya, jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga mulut. Wal batna wa ma hawa, dan engkau jaga perut dan yang sekitarnya. Jaga kelamin, jaga perutnya, jangan masuk sesuatu yang membuat dia malu di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Wa antadzkurul mauta wal bila, engkau ingat kematian dan kepunahan, bahwa seorang pasti akan mati dan akan punah di dalam kuburnya. Faman fa'ala dzalik, kata Rasul, barang siapa yang melakukan demikian, faqad istahya minallahi haqqal haya, sungguh dia telah malu kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya. Itu penjelasan malu dari Rasul. Kalau seorang benar malu kepada Allah Ta'ala, kata Rasul, dijaga anggota-anggota yang ada di kepalanya, dijaga bagian tengahnya, perutnya, kelaminnya, dia selalu mengingat kepada kematian sehingga selalu bersiap untuk wafat, untuk hari kematian, dengan banyak beramal soleh. Di dalam sebuah riwayat bahwa disebutkan bahwa Rasul suatu saat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah terlihat nangis. Sayyidina Umar melihatnya demikian. Beliau mendapatkan Rasul sedang nangis. Kata Sayyidina Umar, "Mayubkika ya Rasulullah? Apa yang membuatmu menangis wahai Rasul?" Lalu beliau mengatakan, "Akhbarani Jibril annallaha yastahi min 'abdin yashibu fil Islam an yu'adzibah." Jibril baru saja mengabarkan kepadaku bahwasanya Allah malu terhadap hambanya yang sudah tua untuk diazab. Allah malu untuk mengazab hambanya yang sudah tua, yang sudah beruban. Nanti masih aja bermaksiat kepada Allah Ta'ala, sudah tua. Allah malu padahal. Lalu Rasul kata, "Afala yastahil syekh minallah an yuznibah wa qad syara fil Islam?" Tidakkah seorang yang sudah tua malu kepada Allah, dia masih berbuat dosa padahal sudah beruban, padahal sudah tua umurnya. Nanti dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "A'dharullahu mra'an balagha sittina sanah." Dalam sebuah hadis, balagha arba'ina sanah. Allah Ta'ala tidak lagi menerima uzur seorang kalau sudah berumur 60 tahun. Artinya apa? Udah seumur itu tapi masih gemar bermuat maksiat, gemar berbuat, gemar berjudi, gemar ini, gemar itu. Ya, enggak ada bosannya dengan maksiat padahal udah tua. Allah Ta'ala enggak kasih uzur lagi yang demikian. Karena enggak ada malunya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang dengan umurnya yang sudah banyak tetapi masih aja gemar bermaksiat kepada Allah. Rasul enggak senang, dan beliau bahkan pernah memberhentikan seorang pegawainya karena pegawainya itu seorang pekerjanya. yang diupah oleh beliau karena pekerjaannya itu enggak malu. Ketika Rasul tahu pekerjaannya ini enggak kurang malunya, maka dicukupkan oleh Rasulullah, udah cukup berapa upahmu katanya. Kasih upahnya lalu disuruh berhenti. Karena Allah Rasul melihatnya dia kurang malu. Sebut bagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu arda. Rasul suatu hari pergi ke tempat di mana kambingnya digembalakan. Beliau mempunyai seorang pengembala kambing yang diupahnya. Ketika beliau sampai di tempat kembali ke kambing-kambingnya itu diurus, digembalakan di situ, tiba-tiba dia lihat orang yang ngurus kambingnya ini, pengembala kambing yang diupahnya ini, tiba-tiba nggak pakai baju. Nggak ada orang memang, cuma dia aja dan kambing-kambingnya. Rasul ketika datang ke situ dilihat orangnya nggak pakai baju, nggak ada malu terhadap Allah Ta'ala, walaupun orang nggak ada tapi Allah Ta'ala melihat. Dipanggil sama Rasulullah. Ketika sudah sampai berhadapan dengan Rasul tanya, kamulaka indana min ajri, berapa upahmu yang harus kami bayar? Terkejut ini orang pengembala kambing ini yang diupahin oleh Rasul, digaji Rasul. Terkejut ketika sampai ditanya, hai Rasulullah, bukankah aku menjaganya dan dengan baik dan bekerja dengan baik? Kata Rasulullah, iya, tapi aku tidak senang kepada seseorang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berada sendirian. Dengan dilihat ketika dia sendirian, gak ada orang di padang itu, gak tanpa baju seenaknya. Ketika Rasulullah melihatnya begitu, Rasulullah gak senang terhadap orang yang tidak malu bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu orang-orang guru-guru kita, yang memiliki sifat apik, malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam hukum fikih dibolehkan ketika kita mandi untuk tidak berpakaian sama sekali, boleh, silakan, karena ada hajat. Bahkan dalam hukum fikih kata ulama, kalau ada seorang sendirian di rumah, gak ada yang akan melihatnya, lalu dia mau menyapu rumah, membersihkan rumah, dia khawatir bajunya kotor, boleh dibuka, ditanggalkan. Ada hajat untuk membersihkan rumah dan khawatir bajunya kotor. Tapi guru-guru kita ini mengajarkan dan mereka mengamalkan di dalam mandinya, bahkan walaupun dalam hukum fikih dibolehkan, mereka mandi menggunakan sarung. Dalam mandinya menggunakan sarungnya. Padahal di dalam kamar mandi sendiri, enggak ada orang yang melihat. Beliau di zaman kita kamar mandi di dalam kamar. Ya, kamar dikunci, kamar mandi dikunci. Kenapa? Karena mereka melakukan demikian, menjalankan adab itu di kamar mandi, bahkan mandi memakai menggunakan sarungnya, menutup antara pusarnya dan lututnya dengan sarungnya karena malu kepada Allah. Guru kami Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kakanda dari Guru Mulia Al-Habib Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Mufti Tarim. Beliau selalu mengulang hal-hal ini. Jangan tanpa pakaian sama sekali kalau mandi. Kenapa? Karena setiap hari gambar kita ini naik ke langit. Setiap hari gambar kita ini naik ke langit. Apakah kalian tidak malu gambar kalian naik ke langit dalam keadaan tanpa busana? Dilihat oleh malaikat. Kata beliau begitu. Ulama-ulama kita begitu adabnya. Waktu mandi pun mereka gunakan sarungnya menutup auratnya. Ya. Sementara di zaman kita, karena rasa malu ini udah hilang, banyak sekali dari manusia di zaman kita bahkan gak malu-malunya, mereka bahkan dilukis dalam keadaan lailah-lailah tanpa busana, bahkan berdalih seni lailah-lailah Seni dari mana yang seperti itu? Itulah kalau seseorang jauh dari Allah Ta'ala, bahkan yang salah ketika disesatkan Allah dalam pandangannya bagus benar. Di akhir zaman begitu memang sifat akan datang, sifat akhir zaman di mana yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan katakan hak. Tapi ketika kita berpegang dan berjalan dalam jalurnya para ulama-ulama salihin, kita akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Begitu Rasul terhadap pegawainya, pekerjanya. Jadi langsung diberhentiin itu pekerjanya. Karena ketika didapatkan pekerjaan itu kurang rasa malunya. Lalu ada ulama yang lain mengatakan alamat malu itu, alamat sifat malu yaitu dia tidak takut kecuali kepada Allah. Ini ilmu tinggi ini. Para aulia-aulia, ya semoga kita diberikan ilmu ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak takut kecuali kepada Allah. Itu di antara sifat seseorang punya rasa malu. Enggak takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Allah ada hikayat tentang hal ini. Ada seorang di suatu malam keluar dari rumahnya. Kemudian didapatkan ada seorang lagi tidur. Tidur di pelataran, di luar. Di sampingnya, dekat sekali dengan tempat dia tidur, di sampingnya ada kudanya. Kita tahu sendiri, kalau kuda itu kalau nendang kepala orang bisa pecah. Kepala ini bisa rengat, bisa bertak kalau ditendang oleh kuda. Tapi ini orang dengan santainya, dengan enaknya tidur di samping kudanya. Kudanya di situ, di sampingnya persis dekat kakinya. Orang ini heran. Didekati orang ini oleh yang tadi yang baru yang keluar dari rumahnya ngeliat orang tadi tidur, didekati orang yang tidur tadi kemudian dibangunkan. "Eh fulan, bangun." Ente enggak takut tidur di sini di samping kuda? Ini tempat menakutkan, khawatir kuda itu akan menendang kepalamu. Itu kan sesuatu hal yang masuk akal. Wajar orang ini menasehati, ini masuk akal begini. Tidur di samping kuda, suatu saat bisa-bisa kuda ini akan salah menendang kepalamu. Lalu dibangunkan orang, dibangun. Ketiga orang itu berkata demikian, dia bilang, aku malu sama Allah Ta'ala. Kata dia, aku malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau aku takut sama ini kuda, berarti aku takut selain kepada Allah. Maka aku malu berbuat demikian. Lalu kembali diletakkan kepalanya di samping kudanya dan diteruskan tidurnya. Sampai seperti itu untuk menyingkirkan rasa takut dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuktikan ini orang punya rasa malunya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya akidah yang seperti ini, akidah yang begitu mantap di mana seseorang imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakinnya bahwasanya tidak ada terjadi kecuali takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terjadi pada diri Sayyidina Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i. Ya, nanti kita akan ceritakan jikalau mencukupi waktunya. Ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Rawahul Bukhari riwayat Imam Bukhari. Di dalam ada cerita juga di dalam biografinya Sayyidina Syu'bah, seorang ahli hadis di zaman dahulu. Di mana di salah satu Imam Bukhari yang punya riwayat dari Sayyidina Syu'bah ini. Yang riwayat hadis yang kita pelajari ini. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, di antara riwayatnya adalah riwayat Sayyidina Syu'bah. Ini Sayyidina Syu'bah ini diceritakan ada seorang, beliau orang ulama terkenal ahli hadis sehingga banyak orang-orang dari jauh datang kepada beliau untuk mengambil ilmu hadis. Beliau berada di Basrah. Datang seorang musafir dari negeri jauh ke Basrah untuk belajar mengambil ilmu hadis dari Sayyidina Syu'bah. Sampai di Basra tiba-tiba kebetulan majelisnya beliau udah selesai. Sayyidina Syu'bah udah pulang ke rumah. Lalu ditanya pada orang-orang yang di situ, di mana rumahnya Imam Syu'bah ini, Sayyidina Syu'bah. Minta ditunjukkan jalan di sana. Lalu dicari rumah Sayyidina Syu'bah ini oleh fulan ini, orang yang musafir dari jauh. Ketika ketemu rumahnya dalam keadaan kebuka. Rumahnya terbuka, pintunya enggak tertutup, dimasuk langsung ke dalam. Tanpa adab, enggak adab, masuk dalam ke dalam rumahnya. Kebetulan Sayyidina Syu'bah lagi buang hajat di kamar mandinya. Masuk ke dalam rumah terus, masuk ke dalam rumah sambil ngucapin assalamualaikum rajulun gharib. Orang asing nih datang dari jauh. Hai Imam, katanya. Panggil. Lalu kata Sayyidina Syu'bah, dia lagi di kamar mandi. Dan zaman dulu sama zaman sekarang beda kamar mandi. Zaman dulu kamar mandi tanpa pintu, hanya dihalangi dengan tembok setinggi dada, kemudian dia nongkrong di situ dan buang hajatnya. Beliau sedang buang hajat kecil, sedang pipis. Terkejut Sayyidina Syu'bah, ada orang langsung masuk ke rumahnya dan manggil-manggil dirinya. Kata Sayyidina Syu'bah, fulan, engkau masuk rumahku tanpa izin dan engkau ngajak bicara aku dalam keadaan aku dalam keadaan seperti ini, gitu. Lagi pipis, istinja juga belum. Lalu kata orang itu, ini khasyitul faut, katanya. Aku melakukan ini karena aku takut mati. Khawatir mati udah gak ketemu lagi Sayyidina Syu'bah. Sampai diterjak itu adab semuanya hanya karena takut mati. Lalu kata Sayyidina Syu'bah, udah nanti tunggu, enggak usah mau sekarang, katanya. Dia lagi pipis. Ya kalau begitu mundur sana sedikit. Ana akan betulkan dulu nih keadaan aku sekarang nih. Ya, enggak layak masa mau nyampaikan hadis ilmu dalam keadaan begini. Ngotot juga itu orang. Kurang adab. Ngotot juga. Enggak mau, ana mau sekarang. Ana takut mati. Ana mau sekarang juga. Kalau didesak. Dia ngomong padahal Sayyidina Syu'bah diceritakan bahkan dia masih megang kelaminnya, belum selesai masih. Karena didesak begitu, Sayyidina Syu'bah pengen udah biar cepat ngelepasin dari diri dari orang ini. Ya, ngadepin orang seperti ini biar cepat selesai dah. Lalu dia akhir mau enggak mau disampaikan hadis karena orang ini mendesak. Kata Sayyidina Syu'bah, tulis. Ani bin Mas'udin dibacain apa namanya hadisnya. Haddatsana Mansur bin Al-Mu'tamir an Ribni Ibni Hiras an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dikasih hadis yang berkenaan dengan keadaannya dia. Jika kalau hadis yang tadi kita pelajari, jika kalau engkau tidak malu kerjain apa yang engkau mau. Ini orang enggak malu makanya dia kerjain begitu. Ya. Setelah selesai, Sayyidina Syu'bah bilang, demi Allah, ana enggak akan lagi memberikan hadis kepadamu dan kepada kaum yang engkau ada di situ, dia. Kapok dengan ngadepin orang yang macam begini. Ya. Tanpa adab masuk rumah orang lalu mendesak-desak untuk diberikan hadis dalam keadaan Sayyidina Syu'bah seperti itu. Itu contoh dari bagaimana seorang ketika rasa malunya hilang melakukan sesuatu yang bahkan enggak sangat tidak pantas. Ya, mendesak seorang untuk memberikan ilmu dan beliau dalam keadaan buang hajatnya kemudian memaksanya dengan hal-hal yang seperti ini. Itu suatu hal yang sangat tidak pantas, tapi dilakukan oleh orang ini karena apa? Karena malunya yang tidak ada, malunya yang kurang. Begitu sifat malu kalau hilang dalam diri seseorang. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka lakukan apa yang engkau mau. Ini riwayat Imam Bukhari. Sebenarnya kata para syurah hadis, ulama-ulama yang menjelaskan hadis ini, ini hadis riwayat Imam Bukhari memang, tetapi hadis kalimat yang pertamanya tidak ada di dalam riwayat Imam Bukhari, yaitu inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Itu sebenarnya enggak ada. Yang ada dalam Sahih Bukhari, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Tapi kalimat itu selengkapnya ada di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Ibnu Majah, dari sahabat yang sama, itu saya dari sahabat yang bernama Sayyidina Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Ya, rupanya enggak cukup waktu kita untuk menjelaskan hadis yang berikutnya ini. Di dalam hadis yang berikutnya ada cerita tentang Sayyidina Syu'bah, Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu, seorang tabi'i yang berguru kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Umar, di mana beliau dizalimi oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf penguasa zalim di zaman dahulu. Kita akan dengarkan nanti ceritanya di hadis yang berikut yang berkenaan tentang istiqamah. Kita cukupkan pembahasan tentang sifat malu yang ada di dalam hadis ke-20, di mana malu ini wajib kita pupuk di dalam diri kita ini. Dari anak-anak kita pupuk sifat malu itu. Kalau kita punya anak malu, sifatnya, maka berbahagialah. Dan didik mereka supaya malu dari kecil. Misalnya yang perempuan ini, anak-anak kita yang perempuan dari kecil dididik untuk pakai jilbab, sehingga ketika sudah besar sedikit, jangankan besar sanawiyah, enggak, besar ketika berumur 6 tahun, 7 tahun, malu keluar rumah enggak pakai kerudung. Biasakan dari kecil ucapkan kalimat malu itu. Malu jangan berbuat ini. Enggak pakai kerudung, malu, mana kerudungnya? Ucapkan malu-malu supaya dia tahu itu perbuatan enggak bagus dan malu kalau dilakukan. Dari kecil dia sudah punya malu enggak keluar enggak pakai kerudung, ya karena terbiasa rambutnya enggak dilihat oleh orang lain di luar, nanti sudah besar pun dia akan lebih menjaga sifat malunya terhadap hal-hal yang lain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para hamba-Nya yang salihin, dan semoga keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak kita yang saleh dan salihah. Semoga Allah Ta'ala berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Al-hadhinia wa lakulli niyatin salih wa lahadratin Nabi Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم سر الفاتحة بحق الفاتحة بكرمة الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.